Mitra bisnis, pemerintah terus mencari cara untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, yang salah satunya adalah menaikkan PPN bagi perusahaan swasta yang masih menggunakan bahan baku impor. Wakil Ketua Umum Kadin Haryadi Sukamdhani mengatakan, dirinya khawatir rencana ini bisa merusak perjanjian dagang antar negara, dan pasar internasional pasti geram dengan wacana ini. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Yanti Sukamdhani. Bu Yanti, apa komentar Anda? Mengenai masalah untuk produk dalam negeri, itu saya rasa BHRI pasti mendukung, ya. Karena itu bagaimanapun kan produk dari negara kita. Cuman, jangan sampai itu dipukul rata. Soalnya ada produk juga yang nggak bisa diproduksi dalam negeri. Nah, untuk produksi yang nggak bisa diproduksi dalam negeri, masa dipaksa mau diproduksi dalam negeri? Nanti lama-lama kan investor turisme ada lari. Contoh soal kemarin ya, ada orang Jepang. Dia tuh biasa beli makanan bayi, karena dia punya bayi anak kecil. Dia investor ke sini ya. Nah itu tadinya kan makanan bayi tuh ada impor tersedia ya. Tiba-tiba sekarang nggak ada makanan bayi. Ya dia pulang lagi, daripada anaknya nggak makan. Namanya juga bayi Jepang, mungkin bayinya bayi ajaib, kita juga nggak tahu. Makanannya adalah Morinaga special gitu ya. Yang selama ini mereka beli dari supermarket. Tiba-tiba supermarketnya nggak ada, ya udah dia pulang. Termasuk miras, termasuk bumbu-bumbu ya mbak ya, untuk restoran Eropa, untuk restoran Thailand, kayak gitu. Nah, itu kalau dipukul rata semua dibatasin ya, itu akibatnya adalah orang gimana dia mau tinggal di sini. Makanan itu kan pokok mbak, makanan minuman kalau dia nggak comfortable dengan makan minum aja, itu kan makanan sama minuman itu bukan barang mewah, kebutuhan kita sehari-hari, pagi, siang, semalam. Kalau misalnya itu dianggap barang mewah atau dianggap ini ya udah kita mengunci diri aja. Dikatakan produknya tetap ada, hanya PPN-nya yang dinaikkan bu. Itu masalahnya contohnya wine ya, atau minuman keras. Ada, bukan barang nggak ada. Cuman karena harganya tinggi banget, sehingga hotel nggak mampu beli, apalagi tamu. Tamu komplain. Harga wine itu, mbak, itu udah termahal di seluruh dunia dan di Indonesia. Dibandingin dengan Emirates, dengan Dubai, dengan Abu Dhabi, dengan Riyadh, itu harganya udah sangat luar biasa. Nah itulah, makanya menurut aku ini harus dipilah-pilah. Kalau tidak bisa diproduksi di sini, gimana lagi, mbak? Kalau itu bisa diproduksi, dengan senang hati kita pakai ini. Tapi kalau nggak produksi gimana? Jadi saya dapat laporan dari salah satu airline juga mengatakan tamunya tuh nggak jadi datang lantaran nggak ada wine. Bukankah Anda dan asosiasi Anda sudah menyampaikannya pada pemerintah, Bu? Menteri Perdagangan dia mencoba, pokoknya barang tuh jangan sampai nggak ada, biar mahal harus ada. Dan mereka sudah menginikan komitmennya, ada barangnya, cuman nggak ada yang mengambil atau sedikit sekali yang ngambil kecuali orang itu benar-benar udah desperate gitu ya, karena mahal ya. Akhirnya barangnya numpuk di pelabuhan. Nah, wine atau spirit itu lama-lama rusak kalau numpuk di pelabuhan kayak gitu. Kita persoalannya di pajak, mbak. Persoalannya tuh di Menteri Keuangan. Pajaknya 400%. Jadi wine itu satu botol 2 juta tuh nggak ada, mbak, di negara mana juga nggak ada. Ada anggapan bahwa hal ini bisa memberi peluang beredarnya produk aspal, Bu Yanti. Nah itu, katanya kita mau anu penyelundupan. Kita udah seneng banget tadinya, kita juga nggak seneng beli apa-apa dari sesuatu yang illegal. Kita kan juga repot jadinya, kualitasnya nggak terjamin. Kita kan maunya kualitas terjamin, harga juga bagus gitu loh. Kita kan beli untuk dijual lagi, gimana kita mau bisa jual kalau begitu. Demikian Yanti Sukamdhani, saya Dewi Sintawati.